إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala dengan nikmat-nikmat yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita. Kenikmatan kesehatan, kenikmatan kesempatan kita diberikan umur, diberikan waktu oleh Allah Jalla wa'ala untuk meluangkan waktu menyimak terhadap ayat-ayat Allah Jalla wa'ala, menyimak terhadap hadis-hadis Rasulnya alaihi salatu wassalam. Demikian pula kenikmatan hujan yang Allah Jalla wa'ala berikan. Sekian waktu kita jalani panas terik, maka Allah Jalla wa'ala dengan kasih sayangnya berikan kepada kita hujan. Kita berusaha untuk mensyukuri dan kita berupaya untuk menjauhi diri kita dari sifat mengeluh. Kita terima rahmat Allah Jalla wa'ala dengan lapang dada. Semoga hujan yang turun beberapa hari belakangan ini Allah jadikan sebagai rahmat. Allahumma sayyiban nafi'ah. Demikianlah doa yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita telah tahu, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, sayyiban nafi'ah. Siraman yang bermanfaat. Cucuran air yang Allah turunkan dari langit kepada kita semoga menjadi rahmah sebagai bermanfaat buat kita bersama. Maka di saat turunnya hujan, kita berusaha terbimbing dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya kita ingat terhadap doa yang disebutkan. Demikian juga ketika hujan, hendaknya seseorang memanfaatkan untuk berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, karena salah satu waktu yang disebutkan diijabahkannya doa di saat turunnya hujan, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Setelah hujan reda selesai, maka kita pun mengucapkan doa mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kita telah dihujani, telah disirami air yang Allah Jalla wa'ala turunkan kepada kita, birahmatihi bifadlillahi wa rahmatih, dengan karunia dan rahmatnya. Ma'asyiral ahibbah, segenap saudaraku kaum cintai dan saya hormati. Kita terus melanjutkan pembahasan kita melalui kitab Al-Adabul Mufrad karya seorang imam besar yang tidak asing lagi bagi kaum muslimin. Bahkan beliau disebut sebagai Amirul Mukminin fil Hadis, pimpinannya orang-orang yang beriman terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim Al-Bukhari rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Bab ke-35 sudah kita selesaikan pada kajian yang lalu. Melangkah bi'idznillahi ta'ala berikutnya ke-36. Man wasala rahimah fil jahiliyah thumma aslam. Rangkaian pembahasan tentang silatul rahim masih bersama kita. Bab ini mengetengahkan terkait dengan silatul rahim. Man wasala rahimah fil jahiliyah, barang siapa yang menyambung hubungan silatul rahimnya di masa jahiliyah, thumma aslam, kemudian dia masuk Islam. Bagaimana perbuatan baiknya? Di antara perbuatan baik jalinan silaturahim yang dia lakukan sebelum masuk Islam, apakah amalan itu akan dihitung, akan termasuk tetap menjadi amalan soleh ketika dia kemudian diberikan hidayah oleh Allah Jalla wa'ala masuk ke dalam Islam? Demikian bab yang beliau sebutkan, man wasala rahimah fil jahiliyah thumma aslam. Hadis yang beliau sebutkan dengan sanad dan riwayatnya kita simak bersama. Haddatsana Abu al-Yaman qala akhbarana Syu'aib an az-Zuhri. Masing-masing nama perawi jika disebutkan kita berusaha untuk mengingat-ingatnya. Nah, agar kita terbiasa dan kemudian ke depannya kita setidaknya hafal atau tidak asing lagi dengan nama-nama perawi tadi. Disebutkan dari awal, haddatsana Abu al-Yaman qala akhbarana Syu'aib an az-Zuhri qala akhbarani Urwah ibn Zubair anna Hakim ibn Hizam akhbarahu annahu qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam ara'aita umuran kuntu atahannatu fiha fil jahiliyah min silatin wa itaqatin wa sadaqatin fahal li fiha ajrun. Qala Hakim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslamta ala ma salaf min khairin. Hadis yang sahih dengan sanadnya yang sudah kita perhatikan bersama sampai kepada sahabat عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. Beliau meriwayatkan bahwa Hakim Ibnu Hizam akhbarahu, menyampaikan kabar kepada beliau, annahu qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dirinya pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Hakim menyatakan, ara'aita umuran ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu, ara'aita bagaimana pendapatmu ya Rasulullah, umuran perkara-perkara, demikian asal katanya, dan itu dalam bentuk jamak, tunggalnya adalah amrun, jamaknya umur. Bagaimana pendapatmu mengenai perbuatan baik? Kuntu atahannatu biha, yang mana aku lakukan dengan maksud ibadah. Atahannat itu maknanya at-taqarrub ilallahi jalla wa'ala, pendekatan diri kepada Allah jalla wa'ala. Atahannat, sehingga dimaknakan di sini kuntu atahannatu biha, yang mana aku lakukan hal itu fil jahiliyah, di masa jahiliyah. Min silatin wa itaqatin wa sadaqatin, seperti diantara contohnya adalah silah. Silah di sini menghubungkan, maksudnya silaturrahim. Ini yang menjadi alasan mengapa Al-Imam Al-Bukhari meletakkan hadis kaitannya dengan bab, dengan judul di atas, pada kata salah satu perbuatan baik adalah silah, silaturrahim. Aku di masa jahiliyah pernah melakukan bentuk kebaikan, diantaranya adalah silah, silaturrahim. Wa itaqatin, aku juga pernah memerdekakan budak. Aid, memerdekakan, maksudnya budak. Aku di masa jahiliyah pernah memerdekakan budak. Wa sadaqatin, aku juga di masa jahiliyah pernah mengeluarkan sedekah, infak. Nah, demikian disebutkan di antara contoh-contohnya. Setelah dia ungkapkan itu, maka beliau tadi bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahal li fiha ajrun, apakah untukku terkait dengan amalan-amalan tadi ajrun, ada nilai pahalanya, bernilaikah amalan tersebut, amalan baik-baik tadi? Oleh Hakim, maka Hakim yang membawakan riwayat ini menyebutkan jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aslamta ala ma salaf min khairin, engkau dengan masuk Islam, engkau berusaha untuk mengikuti tabiat yang baik, maka dengan itu Allah Jalla wa'ala akan berikan manfaat, Allah akan berikan pahala apa yang kau lakukan perbuatan baik sebelum masuk Islam, dan kemudian kau diberikan hidayah masuk Islam, maka amalan baikmu sebelum masuk Islam masih tetap mendapatkan nilai di sisi Allah Jalla wa'ala dan tidak disia-siakan. Amalan baikmu sebelum masuk Islam, segala amalan baik, maka dengan masuknya Islam, maka amalan baik tadi bukan hilang begitu saja karena saat itu belum masuk Islam, atau sia-sia karena belum masuk Islam. Maka ketahuilah, Islam agama yang mulia, memperhatikan dan menilai amalan baik di saat orang tadi belum mendapatkan hidayah, orang tadi belum mengetahui kebenaran. Setelah kemudian dia mengetahuinya, maka kemudian Allah masih tetapkan amalan baik tersebut. Nah, berdasar dari hadis ini, disebutkan ikhtilaf ulama fi man amila amalan fi syirki thumma aslam hal yu'tadda lahu bi thawabin dhalik wa yantafi'u bihi am la. Terkait dengan perkara tadi, para ulama ada beda pendapat terkait dengan seseorang yang beramal amalan kebaikan di saat dia syirik, kemudian dia masuk Islam, apakah terhitung pahalanya tadi bermanfaat baginya atau tidak, atau tidak bermanfaat? Jawabannya sebagaimana tadi telah tersebut, akan tetapi kita ingin mengetahui uraiannya yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau membawakan 3 dalil terkait dengan masalah ini. Di antara para ulama ada yang menyatakan tidak bermanfaat amalannya, sebagian yang lain menyatakan bermanfaat. Maka dengan ini Asy-Syaikh Al-Albani memberikan rincian dengan membawakan 3 hadis atau 3 dalil. Hadis yang pertama, riwayat yang menyebutkan idza aslamal 'abdu fa hasuna islamuhu kataballahu lahu kulli hasanatin kana azlafaha. Apabila seseorang hamba itu telah masuk Islam dan bagus keislamannya, amalan-amalan kebaikannya lebih termotivasi ketika dia masuk Islamnya, maka Allah Jalla wa'ala akan catat kulli hasanatin, setiap perbuatan baiknya yang pernah dia lakukan. Tidak hanya itu, wa muhiyat anhu kulli sayyi'atin kana azlafaha, dengan rahmatnya Allah Jalla wa'ala akan dihapuskan untuknya setiap dosa yang pernah dia lakukan. Dan berapa fadilahnya? 2. Setiap kebaikan yang pernah dia lakukan, maka Allah kataballahu lah, Allah tetap catat untuknya, tidak dihilangkan. Dan perbuatan dosa yang pernah dia lakukan, kullu sayyi'atin, setiap perbuatan dosa atau kesalahannya, muhiyat anhu, maka dihapuskan baginya. Ini keutamaan seseorang masuk ke dalam Islam. Setelah tadinya dia musyrik, setelah dia tadinya kafir, kemudian dia masuk Islam, ketahui perbuatan baiknya tetap Allah catat, sedangkan perbuatan dosanya Allah hapuskan. Thumma kana ba'da dhalika al-qisas. Kemudian setelah itu diberlakukannya qisas. Qisas, pembalasan terhadap apa yang diperbuat. Al-hasanatu bi 'ashri amthaliha ila 700 dhi'fin. Bahwa satu kebaikan itu nilainya adalah 10 semisalnya, atau bahasa lainnya 10 kali lipat satu nilai kebaikan. Ila 700 dhi'fin, bahkan sampai 700 kali lipat. Tergantung, terkait dengan niat pula, di saat dia melakukan al-hasanah, maka di sana adanya jenjang keterpautan antara seorang yang satu dengan seorang yang lain, mungkin dengan satu nilai kebaikan yang sama. Allah lipatkan setidaknya 10 kali lipat, bahkan sampai 700 lipat. Wasayyi'atu bimithliha. Sedangkan kejelekan atau dosa itu Allah balas yang semisalnya. Tidak Allah lipat gandakan, melainkan yang sama seperti nilainya, demikian Allah Jalla wa'ala balasi. Demikian riwayat yang beliau bawakan pada hadis yang pertama. Kemudian disebutkan pendapat Imam An-Nawawi rahimahullah. Sedikit agak panjang urian ini, semoga tentunya bermanfaat. Kita ingin tahu dan perlu tahu bagaimana tinjauan dan penelaahan para ulama terhadap suatu masalah, diantaranya masalah ini. Maka di sini kita mendapatkan manfaat dari fiqihnya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Perkataan Imam Nawawi menyatakan as-shawab, yang benar menurut pendapat kaum al-muhaqqiqin, ulama tahqiq, anna al-kafir idza fa'ala af'alan jamilah kas-sadaqati wa silat ar-rahim thumma aslam thumma mata 'ala al-islam anna thawaba dhalika yuktab lahu. Bahwa seorang kafir jika dia melakukan perbuatan-perbuatan jamilah, perbuatan yang baik, as-sadaqati wa silaturrahim, seperti sedekah dan juga silaturrahim, kemudian dia masuk Islam, kemudian dia mati di atas keislaman, maka pahalanya yukdab lahu, dicatat baginya. Maksudnya pahala sebelum dia masuk Islam. Wa amma da'wa annahu mukhalif lil qawaid fa ghairu musallam. Sedangkan pernyataan yang menyatakan bahwa itu menyelisih kaidah-kaidah yang ada, maka itu tidak bisa diterima, kata Imam Nawawi rahimahullah. Kan di sini beliau tegas menyatakan bahwa amalan orang kafir akan bisa diterima ketika dia masuk Islam. Nah, jika dia masuk Islam, maka diterima, diberikan pahala. Jika tidak, maka tidak pula. Maka tidak diterima amalan kebaiknya kalau dia sampai tetap dengan kekafirannya sampai mati. Ini pendapatnya Imam Nawawi. Demikian pula pendapatnya Imam Qurtubi. Demikian pula pendapatnya Ibnu Battal. Dan juga dari kaum mutaakhirin Ibnu Munir. Nah, bahkan kalau orang kafirnya itu dari kalangan Ahlul Kitab, Yahudi, Nasara, lebih istimewa lagi. Dua kaum ini istimewa disebut Ahlul Kitab. Nah, kalau keduanya ini masuk Islam, yukta ajrahu marratain, maka diberikan pahala itu dua kalinya. Orang kafir ada kafir secara umum, ada pula ahlul kitab. Ahlul kitab juga kafir. Kenapa? Jika dia tidak beriman sampai diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernyataan bahwa diberikannya dua kali lipat untuk mereka berdasarkan Al-Qur'an dan demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, akan tetapi ketika dia mati dengan keimanan yang pertama, dia masih tetap di atas Yahudinya ataupun Nasoronya, maka tidak bermanfaat sedikit pun dari amalan solehnya. Bal yakunu haba'an mantura, bahkan seperti debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mantura. Ketika amalan dipersembahkan kepada Allah Jalla wa Ala atas apa yang telah dilakukan oleh mereka, faj'alnahu haba'an mantura, maka kami jadikan seperti debu yang bertebaran, menunjukkan amalannya sia-sia, tidak diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Nah, dibawakan dalil-dalil oleh Syekh Al-Albani rahimahullah untuk menyatakan as-shawab alladhi la yajudul qawl bi-khilafih, pendapat yang benar tidak diperbolehkan adanya suatu pendapat yang menyelisih itu. Artinya bahwa ketika orang kafir tadi masuk Islam, maka amalan solehnya tercatat, amalan solehnya dinilai oleh Allah. Jika tidak masuk Islam sampai matinya, maka tidak bernilai pula. Nah, sehingga dikatakan bahwa amalan baiknya orang kafir itu mauqufah. Mauqufah itu terhenti, tunggu. Kalau dia masuk Islam, diterima, dinilai. Jika tidak, maka sebaliknya akan tertolak. Terkait dengan surah An-Nur ayat ke-39, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin. Demikian disebutkan pada ayat itu bahwa orang-orang kafir, amalan-amalan mereka itu seperti sarab. Pakai sin kecil, bukan pakai shin. Kalau pakai shin, minuman. Sarab artinya fata morgana. Kelihatannya baik, nah, tapi ketika didekati, dilihat dengan seksama, hilang. Kenapa? Karena mereka tidak masuk ke dalam Islam. Ayat yang menyebutkan demikian adalah kaitannya bagi yang mati di atas kekafiran. Maka Allah sebutkan amalan mereka seperti sarab. Nah, fata morgana. Adapun ketika mereka masih hidup kemudian masuk Islam, maka tidaklah seperti yang disebutkan ayat ini. Bukan apa-apa morgana, tetapi mendapatkan nilai di sisi Allah Jalla wa Ala. Demikian maksudnya. Surat Az-Zumar ayat ke-65. Nah, sebagai faedah untuk kita, surat An-Nur tadi ke-39, berikutnya surat Az-Zumar ayat ke-65. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat kesyirikan, niscaya akan terhapuslah amalan-amalanmu dan pasti engkau akan termasuk orang yang rugi. Jika engkau berbuat kesyirikan, akan terhapus. Maksudnya ketika dia sampai mati tetap dalam keadaan musyrik. Tapi kalau kemudian dia diberikan hidayah masuk Islam oleh Allah, amalan positifnya sebelum masuk Islam terhitung. Nah, mungkin bisa jadi kalau kita tidak dijelaskan seperti ini akan memahami seluruh amalan akan terhapus karena syirik. Nah, berarti ketika dia masuk Islam memulai lagi, ya, memulai dari nol lagi. Kan dia baru masuk Islam, amalan baiknya ketika syirik hilang sudah karena dia dalam keadaan syirik waktu itu. Tidak. Jawabannya adalah kalau dia musyrik sampai dia mati, maka akan batallah amalan-amalan dia. Jadi pahami? Nah, tambah lagi satu dalil melengkapi surat Al-Baqarah ayat 217. Wa may yartadid minkum an dinih. Siapa yang murtad di antara kalian dari agama Allah, fayamut, kemudian dia mati, wa huwa kafir, dalam keadaan dia kafir, fa ulaika habitat a'maluhum, maka akan batallah amalan-amalannya. Demikian kita sudah dengarkan ayat tadi. Maka berkaitan dengan ayat itu, terkait di sini masalah fikhiyah, masalah fikih. Apa masalah fikih yang dimaksud? Bahwa seorang muslim ketika sudah haji, kemudian dia murtad, waliyahubillah, entah karena suatu sebab apa, kemudian murtad dari Islam. Tsumma 'ada ila al-Islam, kemudian balik lagi masuk Islam. Pertanyaannya, apakah amalan hajinya tadi sebelum dia murtad itu terhapus? Yang dengan itu dia ketika masuk Islam nanti berkewajiban untuk haji lagi ketika kala dia mampu atau bagaimana? Ada yang bisa jawab? Berdasarkan Al-Baqarah 217 tadi, siapa yang murtad di antara kalian dari agama Allah, kemudian dia mati dalam keadaan kafir, maka terhapuslah amalan-amalannya. Satu masalah fikih menyebutkan ketika seorang muslim sudah menunaikan haji, kemudian dia murtad, kemudian dia masuk Islam, apakah amalan haji yang dulu pernah dia lakukan tadi itu terhapus dan mewajibkan baginya untuk mengulanginya lagi? Pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan tidak batal hajinya dan tidak wajib mengulanginya. Pendapat siapa? Pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, maka tidak mengharuskan baginya untuk mengulangi hajinya dan tidak pula mengulangi umrahnya. Gimana umrah menurut pendapat sebagian pendapat para ulama adalah wajib bagi setiap muslim. Nah, umrah adalah haji kecil. Nah, maka itu menurut pendapat sebagian para ulama adalah diwajibkan bagi setiap kaum muslimin. Semoga antum, kita semua, atau antum yang belum menunaikan ibadah umrah, Allah Jalla wa'ala takdirkan kita bisa berangkat menunaikan ibadah yang mulia tersebut. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik rahimahumullah, yu'idul hajj wal umrah, ia harus ulang haji dan umrahnya, membawa dalil dengan ayat tadi, la in asyrakta la yahbatanna amaluk, jika engkau berbuat syirik maka akan batallah amalanmu. Nah, dan kami belum mengetahui hujjah selain itu. Jadi dalil tadi Pendapat kedua imam tadi adalah dengan berdalil ayat tadi, dan tidak ada dalil lain sebagai hujjah. Maka kembali kepada pendapat yang disebutkan pertama, bahwa tidak batal amalan hajinya dan dia wajib, dan tidak wajib baginya untuk mengulanginya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran, antum catat 195, inni la udhi'u amal 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Sungguh aku, kata Allah, tidak menghilangkan, tidak menghapus amalan seorang yang beramal di antara kalian, baik laki-laki ataupun wanita. Allah tidak gampang-gampang menghapus. Tahu hambanya itu salah, tidak lepas dari kesalahan, tidak lepas dari dosa, tidak lepas dari penyimpangan, tapi amalan-amalan baiknya itu bernilai di sisi Allah Jalla wa'ala. Dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik, selama dia masuk Islam, maka jangan khawatir, itu semua ada nilainya di sisi Allah Jalla wa'ala. Surat Az-Zalzalah ayat yang ke-7 yang tadi dibaca dua kali ya, rakaat pertama dan rakaat kedua. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, mana bahan? Ya, ada yang perhatikan? Nah ya, ayat terakhir, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal dengan suatu amalan sebesar mithqah, mithqal, sebesar biji sawi, sekecil apapun, dalam bentuk kebaikan, yarah, Allah mengetahuinya. Maka dalil-dalil tadi, baik Az-Zalzalah ini maupun Ali Imran, berlaku secara keumumannya, tidak ada dalil mengkhususkannya atau mengecualikannya. Artinya kita lakukan menyikapinya secara umum, karena tidak ada yang mengkhususkannya. Sehingga dengan itu bahwa haji dan umrah ketika dia masuk ke dalam Islam, maka akan dilihat, diperhatikan oleh Allah, dan tidak disia-siakan begitu saja. Bisa dipahami? Dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah adalah dalil hadis yang bersama kita. Hakim Ibnu Hizam menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang suatu amalan kebaikan yang aku lakukan di masa jahiliyah? Apakah akan mendapatkan ajar?" Maka beliau jawab tadi, "Aslam ta'ala ma'aslamta min khairin." Berkata Imam Ibn Hazm, beliau menukil pendapatnya Ibn Hazm, "Sahha annal murtad idha aslam, wal kafir alladhi lam yakun aslam qat idha aslama, faqad aslama ma'aslama minal khair." Telah sahih bahwa orang murtad idza aslam, kemudian dia masuk Islam, dan juga orang kafir yang belum pernah masuk Islam sama sekali kemudian masuk Islam, maka keduanya amalan baiknya terhitung di sisi Allah Jalla wa'ala. Nah, demikian pendapatnya beliau, Al-Imam Ibn Hazm. Pendapat yang ketiga, untuk mempersingkat waktu, yang dibawakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bagaimana disebutkan oleh Imam Muslim, Al-Imam Abu Awana, Al-Imam Ahmad rahimahumullah. Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, Ibnu Jad'an kana fil jahiliyah yasilur rahim wa yud'il makakin, fahal dhalika nafi'uh? Ya Rasulullah, bagaimana kaitannya dengan Ibnu Jad'an? Ada seorang yang bernama Ibnu Jad'an yang ketika di masa jahiliyah dia melakukan silaturahim, dia memberikan makan kepada orang miskin. Apakah itu akan bermanfaat baginya? Nah, apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisyah, innahu lam yaqul yawman rabbi ufirli khati'ati yawmaddin. Tidak ya Aisyah, tidak diterima amalannya. Innahu lam yaqul yawman, karena dia di suatu hari belum pernah mengucapkan rabbi ufirli khati'ati, ya Allah ampunkan kesalahan atau dosa-dosaku, yawmaddin, di hari pembalasan nanti. Menunjukkan apa? Dia belum masuk ke dalam Islam, belum pernah meminta ampun kepada Allah, Rabbi ufirli khati'ati yawmaddin. Apalagi karenanya disanggah oleh Rasulullah SAW, tidak ya Aisyah, karena dia belum pernah mengucapkan doa ini. Berdasar dari riwayat ini sebagai dalil bahwa orang kafir jika telah masuk Islam, bermanfaatlah amalan solehnya di masa jahiliyah. Berbeda ketika dia mati di atas kekafiran. Kalau tetap langgeng dia di atas kekafiran sampai batas akhir umurnya dia mati kafir, la yanfa'u, maka tidak bermanfaat amalan solehnya, bal yukbitu bikufri, bahkan menjadi musnah dengan sebab kekufurannya. Demikian tiga pendalilan yang diketengahkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaihi. Kita telah bisa simpulkan. Dengan itu tinggallah tentang nama-nama perawi yang tersebut. Abul Yaman adalah Al-Hakam Ibn Nafi'. Abul Yaman adalah Al-Hakam Ibn Nafi', ahadut thiqat al-a'immah, seorang imam-imam yang thiqah. Wa huwa nabil, dan beliau adalah nabil. Nah, atau disebut nabil. Beliau pernah melihat Imam Malik. Imam Malik generasi mana? Generasi setelah tabi'ut tabi'in. Beliau pernah melihat Imam Malik, akan tetapi belum pernah mendengar riwayat dari beliau. Belum pernah mendengar riwayat dari beliau. Ada yang menyatakan kecuali satu hadis saja yang pernah beliau dengar dari Al-Imam Malik. Nah, beliau lahir pada tahun 138 Hijriah dan beliau wafat pada bulan Dzulhijjah pada tahun 221 Hijriah di daerah Hims. Ha mim sad Hims. Abul Yaman menyatakan, akhbaran Syu'aib, telah memberitakan kepadaku Syu'aib. Syu'aib namanya Ibnu Abi Hamzah. Ibnu Abi Hamzah. Dan nama beliau adalah Dinar. Nama beliau adalah Dinar. Dikenal dengan nama Dinar, salah seorang imam yang sabat, yang thiqah. Salihul hadith, hadithnya salih, baik. Dan beliau sebagai penulisnya Al-Imam Az-Zuhri, sekretarisnya Al-Imam Az-Zuhri, Syu'aib ibn Abi Hamzah. Dan bahkan orang paling fikohnya di sisi beliau, di sisi Al-Imam Az-Zuhri. Beliau wafat pada tahun 162 Hijriah dengan usia melebihi 70 tahun. Syu'aib meriwayatkan dari Al-Imam Az-Zuhri dari syekhnya, yakni Al-Imam Az-Zuhri, sebagaimana telah kita tahu, beliau adalah Muhammad bin Muslim ibnu Ubaidillah ibnu Abdillah ibnu Syihab Az-Zuhri, seorang ulama yang faqih, dan beliau pernah bertemu dengan 10 sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in dan mendengar dari mereka. Ini salah satu keutamaan Al-Imam Az-Zuhri. Beliau menyatakan akhbarani Urwah, telah menceritakan kepada kami Urwah. Urwah ibn Zubair juga pernah kita dapatkan, di mana beliau pernah tinggal di Mesir selama 7 tahun. Beliau menikah di sana dan kemudian kembali ke Madinah dan wafat di Madinah dan pada tahun 94 Hijriah radhiyallahu taala anhu. Sedangkan Hakim Ibn Hizam adalah ibnu akhi Ummul Mukminin Khadijah, keponakannya Khadijah, istrinya Rasulullah SAW. Khadijah Al-Kubra punya ponakan yang namanya Hakim Ibn Hizam. Kana min asyrafi Quraisy kariman jawadan nabilan kathiral khairat, termasuk orang Quraisy yang mulia, yang terpandang, dermawan, nah, banyak kebaikannya. Nah, beliau hidup 60 tahun di masa jahiliyah, 60 tahun di dalam Islam. Hakim Ibn Hizam aja 60 sana fil jahiliyah, hidup pada masa jahiliyah 60 tahun, wa 60 fil Islam, 60 tahun di dalam Islam. Nah, beliau wafat di Madinah pada tahun 56 Hijriah radhiyallahu taala anhu. Dan pujian atau manaqibnya beliau banyak sekali dan bisa dilihat di dalam Rijalus Sunan karya Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Afwan sedikit agak panjang agar tidak terputus penjelasannya. Semoga kita bisa lapang dada dan mudah untuk menerima ilmu yang datangnya dari Allah Jalla wa'ala. Allahu ta'ala a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam wa alaihi wa sallam wa alaihi wa sallam wa alhamdulillahi wa sallam.